Semuanya salam damai. El Amania bergoyang. Hai, apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Hai, dengarkan aku. Saat ini ku merindumu dan minta kamu, bagaimana keadaanmu? Ay, di sini aku melamun memikirkan kamu dan tertawalah menatap besar melihatku rindu wajah manismu dan terserah menatap riang melihatku rindu wajah manismu. Melihat kerindu wajah manismu dan bulan cerah.